Hei, mau kemana kamu? Masih mau ketemu tukang foto keliling itu? Kenny, kamu gak bakal bahagia hidup sama dia. Setiap orang punya bahagia tersendiri, Pak. Kenny! Kenny! Genggam tangan ini, percaya padaku. Meski ada yang membenci, ini cinta kita. Jalan masih panjang, tak usah hiraukan tentang mereka yang tak sudi melihat cinta kita. Biarkanlah saja, terserah apa mereka berkata tentang kita. Cinta ini kita yang punya, susah senang ini hidup kita. Jalan masih sahiraukan tentang mereka yang tak sudi melihat cinta kita. Biarkanlah saja, terserah apa mereka berkata tentang kita. Cinta ini kita yang punya, susah senang ini hidup kita. Biarkanlah saja, terserah apa mereka berkata tentang kita. Cinta ini kita yang punya, susah senang ini hidup kita. Biarkanlah saja, terserah apa.